hatiku urung cahayu. Kapan konco wes ngerti yen kowe kuwi duweku. Nanging opo salahku teko ninggalke aku tanpa pancing kuwi wis dadi karepmu, aku lega lan lilo. Nanging siji sing kudu mung ngerteni, aku ora bakal lali lan ora gelem ganti. Kabeh kanca wis ngerti yen kowe kuwi duwe opo salahku teko ninggalke aku tanpa wene warta.